bergambar makhluk yang bernyawa. Meja yang ditempel dengan gambar, kartun. Dan tentunya mencakup hal ini adalah sabun, rinso, kartofen, jual beli barang yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Jual beli demikian ini pernah ditanyakan kepada sebagai ulama, karena umumnya produk-produk itu juga dengan gambar. Produk-produk itu semuanya dengan gambar. Tapi gambar-gambar itu kemudian dirobek-robek. Seperti sabun. Akhirnya gambar dibuka, kan tidak dipajang. Tapi dibuang. Ada contoh kalau keadaannya seperti itu, dan memang produk-produk itu semuanya, atau sebagiannya, maka tidak terlarang kita menjual menurut sebagian ulama. Kan tidak mungkin kita pakai pulpen, kita coret gambarnya, orang tidak akan mau beli. Problem. Iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum seorang yang memberikan uang muka atau DP dengan aturan jika pembelian dibatalkan maka DP tersebut tidak dapat diminta kembali? Apakah hal tersebut termasuk akad yang dibolehkan? Satu contoh. Jika kita membeli tiket pesawat atau tiket kereta api dan kita batalkan, maka harga tiket kita dipotong 25%. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam ini karena sudah merupakan suatu peraturan? Ya, ini kita membeli sesuatu dengan DP. Ya. Atau kita membeli seperti tadi, contoh. Lalu uang kita DP, uang muka itu hilang, uang muka itu hilang atau dipotong sesuai dengan perjanjian. Dalam jual beli tentu yang pertama kita tanyakan, adakah larangannya? Kalau tidak ada larangan, maka dia tidak terlarang dalam semua. Jadi maksud bab muamal, ada sebuah hadis yang melarang masalah ini. Tetapi hadis ini diperselisihkan antara sah dan tidak. Bahkan yang lebih kuat, apabila kita merujuk kepada kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis, hadis ini dhaif. Antum bisa membaca di kitab-kitab hukum atau di kitab-kitab syarah hadis seperti kitab Nail Al-Tah Al-Dimah Al-Shawthani Allah Ta'ala, ketika hadis tersebut yang melarang mengambil uang muka itu dhaif, maka dia tidak bisa menjadi hujjah. Oleh karena itu mazhab sebagian ulama yang membolehkan ini hak insyaAllah ta'ala. Atau akrab di sawab lebih mendekati kebenaran. Dan itu sering saya menjawab, ini boleh karena tidak ada hadis yang sah yang melarangnya. Ada hadis yang baik dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ulama yang melarang yang tidak membolehkannya tidak mempunyai hujjah. Kecuali ra'i. Dan ra'i tidak menjadi hujjah. Oleh karena itu, pendapat ulama ia membolehkannya mengembalikan kepada hukum asal. Maka apabila kita membeli kendaraan dan kita belikan uang mukanya, dan beberapa hari kemudian, 3 hari atau sepekan, kita akan melunasi, ternyata kita tidak menjadi membelinya. atau sudah habis waktunya, maka penjual mengambil uang tersebut dan batal atau habis uang muka kita. Kecuali penjual memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Iya. Ada sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Apa kesepakatan awal? Uang muka hilang. Sedang kalau ditunda-tunda terus penjualan, sedangkan dia tidak membayar, melunasinya sampai berapa lama? Dan penjual tentu tertunda dalam jual barang. Allah. Pertanyaan via SMS, yang mewakili mungkin beberapa ikhwah. Apakah dari peserta pendengar itu? Apakah ini jalan tembus? Apakah Ustaz Abdul Hakim membolehkan ceramah-ceramahnya dalam CD, MP3 boleh dikopi atau dibaca? Karena ada ikhwah yang mengatakan Ustaz Abdul Hakim membolehkan. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan, tidak secara mutlak. Nanti selepas kajian mana ikhwan yang bertanya datang sama saya. Tentunya kan itu harus izin. Saya juga tidak tahu dimasukkan di internet sembarangan. Karena ikhwan sekalian, kita ini bukan ulama. Tentu dalam pembicaraan ceramah-ceramah kita ada kelebihan dan kekurangan yang perlu diedit, perlu diperiksa, perlu dihilangkan, dan seterusnya. Ya. Ilmu kita ini sedikit. Tidak bisa langsung disebarkan umum, nanti ya ini langsung begitu tanpa pemeriksaan, tentu sangat berat bagi kita. Ada yang memang sudah diperiksa dan sudah diberi izin, sudah diedarkan. Ada lagi yang memang ada sebagian ikhwan yang mencetaknya, produksinya. Begitu. Tentu dia mereka memperdagangkannya, menjualnya gitu. Dan mereka tentu tidak membolehkannya, ya, kecuali dengan jalan dia beli. Ada yang memang yang dibiarkan dan sebagian saya biarkan banyak. Tapi saya sangat sayangkan sebagian kita tidak minta izin dan langsung saja, dan ada yang memang belum kita periksa. Kemudian ada juga ceramah-ceramah kita yang memang tidak untuk umum langsung, ya, karena mungkin nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya. Seperti di majelis Sabtu, setiap hari Sabtu saya mengkaji Sahih Bukhari. Juga kalau itu diumumkan juga sebenarnya mubazir. Karena itu pembahasan hadis dan juga karena dengan baca kitab Fathul Bari, orang pelajar saja atau perasa tidak yang bisa. Nah, orang-orang umum juga kan bingung juga. Bingung juga kadang-kadang bingung pada hadir, bingung apa pembahasannya itu. Ya. Jadi perlu dijelaskan. Saya tidak mengizinkan secara mutlak, tidak membolehkan secara mutlak. Alangkah bagusnya ada salah seorang akhwat yang punya ini sarana untuk mengedarkan, dia minta izin SMS. Saya bilang tunda dulu, saya tidak tahu berapa banyak, nanti saya tanya kepada kawan apa-apa saja. Akhlaknya bagus sekali, dia minta izin. Gitu. Tapi tahu berkali ada perlu dihilangkan, ada perlu itu. Karena keterbatasan apa yang ada pada kita. Keterbatasan ada yang apa yang ada pada kita. Keterbatasan lisan beda dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan kita bisa mengoleksinya, mengulang-ulang, itu pun sering terjadi kesalahan. Bagaimana dengan bahasa tulisan? Harus sekolah hati-hati. Karena kita berbicara tentang dan tentu di sana sini, tapi perlu diperbaiki dan banyak sekali kekurangan. Pertanyaan dari Ahwat, apa hukum memakai baju anak-anak yang bergambar kartun? Memakaikan anak-anak dengan pakaian-pakaian yang ada gambar kartunnya. Kalau memang itu ya dari awal saya kan beli pakaian yang tidak bergambar, yang bergambar, pakaian yang bergambar haram dijaga kesucian. Ada gambar-gambar yang memang kalau dihilangkan itu akan merusak baju tersebut. Nah ini dipakai. Kalau memang sudah ada, sebaiknya kita menghindari betul-betul baju-baju yang anak-anak yang bergambar. Sampai sekarang buku tulis pun apa saja khas-khas sudah gambar semua. Mesti punya produk tas. Ini pertanyaan dari para pedagang. Nah, kebanyakan kami adalah pedagang. Bagaimana status hadis yang isinya status hadis, kedudukan hadis yang isinya 9 dari 10 pintu rezeki mengalir dari perdagangan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Siapa perawinya, para pedagang tentu lebih tahu. Lapasnya siapa perawinya nanti kasihkan ke saya, barangkali saya bisa. Kalau dengan bahasa Indonesia agak sulit kita mengecek. Kalau dengan ada bahasa Arabnya agak lebih terang, agak lebih mudah bagi kita untuk menelusuri ini. Barangkali sengaja mengetahui lafaz Arabnya. Siapa yang tadi? Pertanyaan selanjutnya, seseorang apabila meminjam dalam mata uang tertentu, apakah dia juga harus mengembalikan dalam mata uang tertentu? Misal, apabila seorang meminjam kepada orang lain dengan dalam bentuk mata uang rial atau dinar atau dirham, maka apakah boleh dia membayar dengan mata uang lain ataukah harus dengan mata uang yang dia pinjam tersebut? Apabila nilai yang sama, ya apa-apa. Karena sama-sama uang, yang dia adalah nilai. Ada pun uang antara rial dengan rupiah, antara rupiah dengan dolar. Sama juga kita menukar uang di money changer, menukaran uang kan. Apa hukum menerima hadiah dari bank? Tidak boleh. Harta biji satu buah permen. Tidak boleh. Returnya. Bagaimana dengan menerima hadiah umroh? Karena sifatnya tidak di bank ini dalam keadaan darurat. Ini yang dibuka oleh ulama. Karena tidak ada jalan dari kita untuk memudahkan transfer, pembayaran dan lain sebagainya, kita membuka rekening untuk keamanan uang kita dalam jumlah yang agak ya ini sangat berat untuk disimpan di rumah, ya seperti orang-orang dahulu di bawah bantalnya, kan tidak mungkin lagi sekarang itu, maka disimpan di bank. Apa hukum membeli barang-barang yang di dalamnya sudah terdapat asuransi? Misal tiket bis, dan yang juga sedang marak sekarang ini adalah jual beli voucher yang di dalamnya sudah mengandung asuransi voucher hati. Iya, jual beli tertentu itu kalau ingin jadi bisnis sudah paket perjalanan. Yang terlarang adalah kita yang memulai, kita yang masuk dalam aturan. Apabila kita membeli sesuatu dan itu kartis kereta api, kartis tiket pesawat, ya kan, bus dan lain sebagainya, itu karena aturan sudah melibatkan segala sesuatu. Dan ini tidak terlarang. Tentunya kan kita tidak bisa beli tiket pesawat saya tanpa asuransi, ya. Itu sudah sekalian. Yang terlarang kita yang memulai. Sama seperti yang kan mendengarkan musik dilarang. Kita yang mendengarkan memulai. Tetapi kalau terdengar musik oleh kita dari kiri kanan, ini tidak terkenal kepada kita. Ini kalau kita memang sengaja mendengarkan musik itu yang terlarang. Sekarang di mana-mana ada musik, hatta di WC, di toilet umum disetelkan musik. Itu bukan kita yang memulai, itu kita mendengar kedengaran musik itu kepada kita. Bukan sengaja, demikian juga dengan asuransi ini. Surat kita. Nah, persoalannya bagaimana kalau terjadi sesuatu? Boleh tidak diambil itu? Jawabnya tidak tentunya. Karena ini bagian dari riba. Sebagian yang mengatakan ambil tapi infakkan saja kepada yang untuk kemaslahatan. Karena asuransi ini yang bisa masuk ke dalam bank riba, masuk juga ke dalam jual beli gelar, masuk juga ke dalam mesir judi. Karena dia akan mengundi dan ya, ini apabila terjadi kecelakaan, kalau tidak terjadi kecelakaan, maka dia tidak memboleh uang. Ada unsur perjudian. Rumah gedung diasuransikan. Kalau tidak terjadi kerusakan kebakaran, maka dia tidak memperoleh. Kalau terjadi kerusakan sesuatu, maka dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Karena itu sering terjadi penipuan di dalam asuransi ini. Seseorang mengasuransikan gedungnya. Dia sendiri yang membakar. Menyuruh orang membakar ke gedungnya agar dia memperoleh keuntungan yang besar dari asuransi, sehingga dia bisa dapat membangun dua gedung. Karena itu pihak asuransi apabila terjadi sesuatu, menyelidiki betulkah gedung ini terbakar dengan sendirinya, akan dibakar. Ustaz, bagaimana hukumnya hadiah-hadiah yang dijanjikan dari produsen ke distributor atau agen-agennya jika penjualannya mencapai target? Maka dia akan dapat hadiah. Dan tolong dijelaskan batasan-batasan hadiah yang dibolehkan dalam jual beli. Saya belum bisa jawab. Pertanyaan yang sederhana sebetulnya, yang tapi mungkin berangkat dari memang ketidaktahuan yang saya dihargai, dan biasanya berasal dari negeri Iran. Macam manakah? Apabila seseorang itu membeli sesuatu barang, kemudian beliau menjual dengan harga yang lebih mahal dari yang beliau beli pada orang. Contoh, membeli unta dengan harga 1 juta, tapi dijual dengan harga 3 atau 4 juta. Apakah ini riba? Ya, ini apa? Sebenarnya tidak ada larangan di mana orang. Yang terlalu muskil apanya? Seorang sahabat pernah diperintah Rasulullah SAW menjual dan membeli seekor kambing dengan uang seharga 1 dinar. Barangkali gelisnya kambing ketika itu seharga 1 dinar. Kemudian sahabat ini dapat membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Berarti dia beli dengan harga yang murah. Tapi kambingnya salah. Maka yang seekor dijual dengan harga 1 dinar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 dinar. Maka Rasulullah SAW mendoakannya, hingga kalau orang itu menjual tanah, langsung, ya ini maksudnya menjual apa saja langsung, berkat Tuhan yang dia punya. Karena cerdik sahabat ini, dan tidak ada unsur penipuan. Satu dinar dia bisa membeli 2 ekor kambing, tapi dia jujur. Sebagian manusia dia jujur. Disuruh oleh atasannya atau pimpinannya, ini uang harga 1 dinar, beli barang itu, dan umumnya barang itu memang harga 1 dinar, lalu karena dia cerdik, dia bisa beli 2 barang dengan harga 1 dinar. Lalu satu barang dikasih pimpinannya, satu barang pasukan, atau ini tidak sedikit. Karena dia sebagai putusan, sebagai wakil, beda dengan sahabat ini, dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Kambingnya, dan uang satu dinar, dan beliau mendoakannya, dan orang itu sahabat itu jual apa saja lah. Dengan syarat tidak ada unsur penipuan. Kadang-kadang penjual menaikkan harga setinggi-tingginya sehingga orang suka. Pulpen dihargakan 10 ribu. Atau pulpen ini kalau 100 ribu. Kan orang gini, pulpen seperti ini 100 ribu. Orang menawar, kalau dia nyumbur, dia tidak tahu, 50 ribu. Padahal harganya mungkin 5 ribu rupiah. Ini ada unsur penipuan. Ini menjerumuskan orang. Tetapi kalau dalam batasan-batasan yang wajar, tidak mengapa. Dalam batasan-batasan yang wajar. Kadang-kadang orang jual lebih mahal. Kalau dia terus-menerus, kita pun akan merugikan dia. Akan merugikan dia. Lihat sahabat tadi. Dia, ya ini, membeli kambing, 2 ekor kambing dengan harga ketiga. Mungkin saja orang, kalau jual murah, mungkin banyak orang jual murah. Karena ada kalanya orang butuh uang. Ya. Kemudian dia menjual lagi, tapi dia tidak jual 2 dinar, 3 dinar. Hal yang berlaku ketika itu, wajar 1 dinar. Maka dia jual 1 dinar yang 1 ekor. Kalau dia jual yang 1 ekor 2 dinar, tidak laku. Karena kemahalan. Hanya orang-orang yang bodoh, yang gugur, mau beli. Maka penjual harus melihat. Jadi berapa dia menjual, tidak ada batasan-batasan harga. Mana ada kambing batasan harganya besar? Di kampung lebih murah harga kambing daripada di kota. Bukan begitu. Tapi kalau kita beli di kampung satu ekor kambing bawa ke kota, jadi mahal. Karena biaya angkutnya berapa kali lipat. Ya. Bagaimana hukum makanan yang halal? Tapi di dalamnya ada zat-zat yang bisa memadharatkan pembeli, seperti MSG, pengawet, pewarna, pemanis buatan. Karena sudah banyak fakta bahwasanya bahan-bahan tersebut menimbulkan penyakit paru-paru, kanker, tumor, dan lain-lain. Apa hukum jual-beli makanan tersebut? Kalau itu bukan zat yang haram, tetap boleh. Selama, karena penyemprotan itu lebih sifat ya, dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena hal-hal yang mudharat sekarang itu begitu banyak berkembang. Kita tutupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita semua menambah keilmuan dan keimanan kita semua dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.